a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan sesi pertama malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari tafsir juz amma, yaitu juz ke-30 dari Al-Qur'an, dan kita menggunakan tafsirnya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Iya. Terakhir kita membahas pada ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Begitu ya Mas Rashid ya. Ar-Rahmanir Rahim sudah dibahas belum? Abu Soleh? Belum ya. Sekarang ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu ta'ala Ar-Rahmanir-Rahim. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman sifatun lil-lafzil jalalah. Ar-Rahman dia adalah na'at atau sifat dari lafaz jalalah Allah. Barakallahu fikum. Ya. War-Rahim sifatun ukhra. Sedangkan Ar-Rahim sifat yang lainnya. Jadi pada ayat ini Allah disifati dengan dua sifat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Barakallahu fikum. Baik, kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya sama, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi dalam bahasa Arab ada perbedaan antara lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan dua sifat ini atau dua nama ini bergandengan. Iya, barakallahu fikum. Seandainya sama, ya berarti terlalu boros kata-kata. Barakallahu fikum. Tapi karena di dalam bahasa Arab Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu memiliki makna yang iya, ada perbedaan padanya, maka disebutkan dua-duanya. Waalaikumsalam. Kita lihat bagaimana uraian dari beliau rahimahullahu taala terkait dengan perbedaan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. War-Rahman huwa Dzur-Rahma al-Wasi'ah. Ar-Rahman adalah yaitu zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Itu Rahman. Ya. Rahman itu adalah zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. War-Rahim huwa Dzur-Rahma al-Wasilah. Sedangkan Ar-Rahim adalah zat yang memiliki rahmat yang diberikan pada orang-orang tertentu. Barakallahu fikum. Jadi kalau Rahman itu bentuk rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Orang kafirnya, iya, orang mukminnya, munafiknya, barakallahu fikum, semuanya mendapatkan rahmat Allah dengan rahmat yang umum, ya, berupa apa seperti mendapatkan rezeki dunia, barakallahu fikum, ya, mendapatkan kesehatan, itu bentuk rahmat Allah kepada mereka, barakallahu fikum. Pada mereka terkena sifat rahmah dalam makna rahman. Jadi rahman itu bentuk rahmat Allah yang meliputi kepada seluruh makhluk. Kalau Ar-Rahim itu rahmat Allah yang diberikan pada orang-orang yang khusus. Jadi rahim itu untuk bentuk rahmat yang spesial diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, para anbiya, para rasul, ya siddiqin, wa syuhada, wa salihin. Barakallah. Baik. Itu beda yang pertama ya. Jadi Ar-Rahman itu adalah bentuk rahmat Allah yang luas, mencakup seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim yaitu bentuk rahmat Allah yang khusus diberikan kepada orang-orang tertentu saja, yaitu bentuk rahmat Allah yang spesial hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Barakallahu fiik. Tayyib. Iya. Oleh karena itu barakallahu fikum, kalau kita melihat konteks ayat yang di situ menyebutkan nama Ar-Rahim itu biasanya terkait dengan kaum mukminin. Barakallahu fikum ya, terkait dengan kaum mukminin. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, qad ja'aka wa qad ja'aka rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ya, dan sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang berasal dari golongan kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, dia merasa berat apa yang membuat kalian susah, harisun 'alaikum, dia sangat semangat untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Barakallahu fikum, kemudian bil mu'minina raufun rahim. Dan dia terhadap orang-orang yang beriman itu memiliki sifat rauf dan rahim. Barakallahu fikum. Itu untuk menunjukkan bahwasanya nama Ar-Rahim ini biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Bentuk rahmat yang khusus spesial. Kemudian kata Syekh, Ar-Rahman wasfuhu war-Rahim fi'luhu. Baik. Sehingga Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang mengandung makna rahmat secara umum, sedangkan Ar-Rahim itu adalah perbuatan Allah, di mana Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Barakallahu fiik. Walau annahu ji'a birrahman wahdahu au birrahim wahdahu la syamula alwasfu wal fi'lu. Seandainya didatangkan dengan kalimat rahman saja atau kalimat rahim saja, maka itu mencakup sifat plus perbuatannya. Lakin idza iqtarana fusira ar-rahman bil wasfi war-rahim bil fi'li. Tetapi apabila keduanya digandengkan, ar-rahman dan ar-rahim, maka ar-rahman itu menunjukkan sifat rahma yang umum, sedangkan Ar-Rahim itu menunjukkan perbuatan Allah yang memberikan rahmat kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Barakallahu fiik. Intinya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya, kesimpulan dari uraian beliau, perbedaan antara nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu bentuk rahmat Allah yang umum, universal. Ya. Semuanya mendapatkan. Kalau Ar-Rahim bentuk rahmat Allah yang khusus hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Seperti apa? Seperti hidayah, taufik, iya, kemudian barakallahu fikum mendapatkan keimanan, mendapatkan bimbingan dari Allah. Baik, itu diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Orang kafir tidak mendapatkan bentuk rahmat yang seperti ini. Barakallahu fiikum. Ada perbedaan yang berikutnya yang disebutkan oleh mereka para ulama. Barakallahu fiikum. Ar-Rahman termasuk nama yang mukhtasah. Iya. Ar-Rahman itu termasuk nama Allah yang khusus bagi Allah. Barakallahu fiikum. Artinya makhluk tidak boleh menggunakan nama tersebut tanpa menambahkan lafaz abdun di depannya. Ya, atau tanpa ditambahkan mudhaf di depannya. Seperti Abdurrahman. Iya. Sehingga tidak boleh kalau ada orang yang bernama Ar-Rahman. Ya. Tidak boleh karena Ar-Rahman termasuk nama Allah yang khusus. Barakallahu fiik. Baik. Tapi kalau ditambahkan mudhaf di depannya, ya, seperti Abdurrahman atau Habiburrahman atau Faturrahman atau apa lagi? Hah? Apa lagi? Hah? Ubaidurrahman. Itu boleh. Tapi kalau namanya Rahman begitu saja atau Ar-Rahman, itu tidak boleh. Iya, diharamkan. Karena nama Ar-Rahman menggunakan alif lam itu nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Adapun Ar-Rahim, kalau Ar-Rahim ini nama yang musytarakah. Nama yang musytarakah yaitu hamba boleh menggunakan nama tersebut ya, tanpa menambahkan lafaz di depannya atau dalam bahasa Arab namanya mudhaf. Sehingga boleh bagi seorang menamakan anaknya dengan Ar-Rahim. Rahim. Iya, barakallahu fikum. Baik. Adapun dalilnya barakallahu fikum, ayat yang tadi kita bacakan. Waqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim. Ketika Allah mensifati Rasulnya dengan Rauf dan Rahim, iya, menunjukkan nama Rauf dan Rahim itu termasuk nama yang mustarakah, berserikat padanya antara Khalik dan makhluk. Tetapi dengan persyaratan barakallahu fikum, untuk nama yang mustarakah ini tidak boleh adanya keyakinan bahwasannya makhluk tadi memiliki sifat yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dinamakan dengan nama tersebut dia meyakini dia memiliki sifat yang sama seperti Allah. Itu tidak diperbolehkan. Kalau sekedar penamaan saja barakallahu fikum itu tidak mengapa. Pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabi yang dia dipanggil dengan Abul Hakam. Iya. Bapaknya hukum. Kemudian Rasul bertanya, "Kenapa kamu dipanggil dengan Abul Hakam, bapaknya hukum?" Maka orang tersebut mengatakan, "Iya, karena Rasul beliau ini termasuk pemuka kaumnya. Ketika kaum saya berselisih, mereka akan mendatangi saya, ya, untuk dicarikan solusinya. Dan setiap saya memutuskan, kedua belah pihak mesti ridha. Kedua belah pihak selalu puas dengan keputusan saya. Semenjak saat itu saya dipanggil oleh mereka dengan bapaknya hukum, ya, Abul Hakam. Barakallahu fikum." Maka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum ditanya, "Iya. Kamu punya berapa anak?" Barakallahu fikum. Baik. Dia mengatakan 3, yang pertama Syureh, yang kedua Saleh, yang ketiga Abdullah, seingat saya. Barakallahu fikum. Maka Rasul mengatakan, "Fa anta Abu Syureh." Ya sudah, sekarang kamu ganti. Ya. Nama kunyahmu adalah Abu Syuraih Barakallahu. Diganti sama Rasul. Kenapa? Karena nama Al-Hakam ini asalnya nama yang mustaraka. Iya. Makhluk itu boleh menggunakan nama ini tanpa menambahkan lafaz di depannya. Tapi karena ketika dinamakan dengan nama tersebut, ya, kaumnya meyakini bahwasanya dia ini orang yang memiliki hukum, ya, mampu menetapkan hukum barakallahu fikum yang ditaati, maka sama Rasul disuruh ganti barakallahu fikum, ya. Wallahu taala alam bisawab. Tayib, itu perbedaan antara nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Barakallahu fikum. Jadi yang pertama Ar-Rahman itu adalah bentuk rahmat Allah yang luas, Ar-Rahim rahmat Allah yang khusus. Kemudian Ar-Rahman itu nama Allah yang khusus bagi Allah. Sedangkan Ar-Rahim nama Allah yang musyarakah. Ya, makhluk juga boleh menggunakan nama tersebut. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala al-fawaid. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Min fawaidil ayah, di antara faedah-faedah dari ayat ini adalah itsbatu hadzainil ismaini al-karimaini. Di dalamnya terdapat penetapan dua nama yang mulia bagi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Lillahi Azza wa Jalla. Ya. Jadi ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu punya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, ketika ada yang bertanya, apa dalilnya kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu nama Allah? Dalilnya adalah surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa isbatu ma tadammanahu minar rahma allati hiyal wasfu wa minar rahma allati hiyal fi'lu. Dan juga di dalamnya terdapat penetapan apa yang dikandungi dari nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah. Ya, dari nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan Allah itu punya sifat rahmah, penyayang. Barakallah. Baik. Wa minha faedah berikutnya, anna rububiyatallahi azza wa jalla mabniyatun ala rahmatil wasi'ah lil khalqi al wasilah. Ayat ini memberikan faedah bahwasanya rububiyah Allah, ya, kekuasaan Allah dalam mengatur alam semesta ini. Karena ingat, ya, awalnya kan ayat apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Hingga di awal ayat di situ ada penetapan sifat rububiyah bagi Allah. Bahwasanya Allah adalah Rabb semesta alam. Iya. Yaitu Rabb yang namanya Rabb itu kan barakallahu fikum sudah pernah kita sebutkan. Iya. Dikatakan Rabb karena memiliki tiga sifat. Yang pertama adalah al-khalq. Dialah yang mencipta. Yang kedua adalah apa yang kedua? At-tadbir. Iya, dia yang mengatur. Kemudian yang ketiga? Al-milk. Iya, yaitu menguasai atau yang memiliki. Barakallahu fikum. Ini tiga sifat khusus bagi Rabb. Ya. Sesuatu itu dikatakan sebagai Rabb alam semesta karena dia punya tiga sifat ini. Yang pertama, dialah yang menciptakan alam semesta. Yang kedua, dialah yang mengatur alam semesta. Yang ketiga, dialah yang menguasai atau memiliki alam semesta. Dan ini hanya dimiliki oleh Allah. Iya, dan ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Makanya Allah dikatakan sebagai Rabbul Alamin, karena Allah yang menciptakan alam semesta, karena Allah yang ngatur alam semesta, karena Allah yang memiliki alam semesta. Barakallahu fiik. Baik. Nah, kenapa digandengkan dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Faedahnya kata beliau, menunjukkan bahwasannya rububiyahnya Allah, yaitu pengaturan Allah terhadap alam semesta ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dibangun di atas rahmat yang luas kepada makhluknya yang disampaikan kepada mereka. Artinya ketika Allah mengatur alam semesta, ketika Allah menciptakan alam semesta, itu semua barakallahu fikum diliputi dengan bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Iya, barakallahu fikum. Baik. Li'annahu ta'ala lamma qala rabbil alamin ka'anna sa'ilan yas'al. Karena ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah adalah Rabb semesta alam, maka seolah-olah ada orang yang bertanya, ma nau'u hadhir rububiyah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa jenis rububiyahnya Allah tersebut? Iya. Artinya barakallahu fikum, bagaimana cara Allah mengatur alam semesta ini? Hal hiya rububiyatu akhdin wantiqamin au rububiyatu rahmah wal in'amin. Apakah ketika Allah mengatur alam semesta itu barakallahu fikum dengan bentuk iya akhdun, yaitu barakallahu fikum dengan apa, menghukum, intiqam, iya membalas? Artinya ketika Allah mengatur alam semesta, apakah dengan cara kelaliman, semena-mena, seenaknya? Atau ketika Allah mengatur alam semesta itu penuh dengan rahmat dan nikmat? Ibaratnya seorang raja, iya, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kemampuan untuk mengatur negaranya. Barakallahu fikum. Baik, maka akan ada pertanyaan, dia ini seorang raja yang bagaimana? Iya, apakah dia seorang raja yang semena-mena, seenaknya? Barakallahu fikum dalam mengatur negaranya. Iya, atau dia adalah seorang raja yang penuh dengan kasih sayang dan perhatian kepada rakyatnya. Barakallahu fikum. Iya. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, iya, ketika mungkin ada terbetik pertanyaan barakallahu fikum orang-orang yang seperti itu, Allah mengatakan qala ta'ala ar-rahmanir rahim, bahwasanya Allah dalam mengatur alam semesta ini, dalam menciptakan alam semesta ini, itu dibangun di atas rahmat, dibangun di atas kasih sayangnya barakallahu fikum tayyib kepada makhluk-makhluknya. Iya, barakallahu fikum tayyib. Kalau kita mau meneliti barakallahu fikum satu persatu, itu luar biasa. Iya, menunjukkan bagaimana bentuk kasih sayang Allah kepada masing-masing makhluk, masing-masing individu makhluk yang ada. Barakallahu fikum. Ya. Dan pernah kita sebutkan barakallahu fikum, ya, uraian dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur, ya, bentuk penciptaan makhluk tadi barakallahu fikum disesuaikan, dan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka barakallahu. Baik. Contoh disebutkan oleh beliau barakallahu fikum terkait anak Adam. Ya, ketika dia lahir barakallahu fikum, itu kan Allah setting, Allah tetapkan ketika kita lahir pertama kali itu la ta'lamuna syai'an, kata Allah. Kalian lahir itu dalam keadaan masih kosong. Gitu ya. Tidak memiliki pengetahuan apa-apa dan kemampuan berpikir juga masih kosong, zero. Barakallahu fikum. Itu merupakan bentuk rahmat Allah. Ya. Mungkin sebagian kita akan berpikir, coba ya kalau manusia itu semenjak lahir sudah pinter. Gitu ya. Ketika brol keluar dari rahim ibunya, dia langsung bisa berbicara. Iya. Mama, papa, abi, umi, ayah, ibu. Gitu ya. Ketika ditanya, 1 + 1 berapa nak? 2. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dia langsung cerdas. Itu kalau pikiran manusia. Kan enak nanti pertumbuhan berikutnya lebih cepat, lebih pesat. Tapi barakallahu fikum, justru ya, manusia ketika dia dilahirkan dalam keadaan akalnya itu sudah tinggi, ya, sudah bisa berpikir seperti itu, malah justru itu akan menyiksa dia. Itu bukan rahmat, tapi itu justru menyiksa sang bayi tadi. Kenapa ya, kawan? Karena kecepatan, ya, tingkat akal dia tidak diimbangi dengan apa? Keadaan tubuhnya. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga dia akan stres, dia akan barakallahu fikum apa? Mangkel sendiri. Iya, kenapa? Karena akalnya sudah tinggi tapi badannya tidak bisa mengimbangi. Coba antum lihat anak-anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun itu kan macam-macam ya. Karena akalnya sudah mulai naik, macam-macam keinginannya. Ada ini dipegang, ada itu, rasa penasarannya luar biasa anak-anak. Tapi badannya sudah mulai bisa mengimbangi. Tapi coba, seandainya bayi yang masih lemah, iya, itu pikirannya sudah seperti anak usia 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun, dia akan tersiksa. Dia pengennya macam-macam, tapi badannya tidak bisa mengikuti. Ya kan? Barakallahu fikum. Ya sudah, tinggal dibuat saja, Ustaz. Pada ketika dia lahir, badannya sudah kuat. Ya kasihan ibunya nanti, lahirnya susah. Ya, Pak, ya. Itu kan baru menunjukkan rahmat Allah yang luar biasa. Baru sisi ini barakallahu fikum. Iya, manusia itu dilahirkan dalam keadaan jahil, tidak mengerti apa-apa, masih nol kemampuan akalnya untuk mencerna. Itu rahmat. Iya, bukan azab. Rahmat bagi anak itu sendiri, barakallahu fikum, rahmat bagi ibunya. Iya, jadi akal itu akan berkembang naik seiring dengan apa? Pertumbuhan tubuhnya. Semakin kuat, akalnya juga semakin meningkat, meningkat, meningkat. Luar biasa. Baru satu poin ini, barakallahu fikum. Ya. Belum lagi barakallahu fikum kalau kita melihat barakallahu fikum bagaimana Allah men-setting alam semesta ini, perubahan siang dan malam, perubahan musim yang ada, itu semua diliputi dengan bentuk rahmat. Ya. Kasih sayang Allah yang luar biasa kepada makhluk-makhluknya. Menunjukkan bahwasanya Allah dalam mengatur alam semesta ini penuh dengan kasih sayang. Iya. Penuh dengan kasih sayang barakallahu fikum. Mungkin ada yang mengkritik, terus gimana Ustaz kok banyak bencana? Iya. Itu kan berarti Allah itu murka. Iya. Berarti Allah itu dalam mengatur hamba-hambanya. Iya. Marah-marah. Sering dikasih bencana, sering dikasih barakallahu fikum petaka. Gitu ya. Khususnya mungkin yang berbicara seperti ini adalah orang-orang yang daerahnya sering kena bencana. Ya, barusan kemarin tanah longsor, sekarang kena tsunami. Barusan kena tsunami barakallahu fikum, ya, kena lagi banjir. Gitu ya. Tayyib. Nampaknya Tuhan sudah mulai bosan. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Apakah ini menunjukkan Allah barakallahu fikum? Iya, sudah berubah sifat kasih sayangnya menjadi sifat barakallahu fikum. Tayyib memusuhi hamba-hambanya barakallahu fikum, tetap tidak. Bencana yang Allah berikan kepada mereka itu juga merupakan bentuk rahmat. Iya, merupakan bentuk rahmat Allah kepada mereka barakallahu fikum. Sebagaimana kata Rasul, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah, kalau Allah itu mencintai sebuah kaum, maka akan Allah uji. Iya. Di dunia akan Allah uji. Barakallahu fikum. Sehingga banyak hal positif yang muncul dari yang namanya musibah atau bencana. Barakallahu fikum. Yang pertama, itu sebagai bentuk kafarat dosa-dosa kita. Ya. Sebagai bentuk kafarat dosa-dosa hamba. Bisa jadi barakallahu fikum penduduk di daerah sana sudah bobrok. Iya, banyak dosanya. Barakallahu fikum. Sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. Maka Allah sadarkan mereka yang sadar. Allah jadikan bencana itu sebagai sebab hidayah dan itu terbukti. Iya, seperti kejadian teman-teman kita yang ada di Dieng sana. Tahu ya ceritanya? Barakallahu fikum, ya, di mana sebuah kampung itu semuanya barakallahu fikum ahli maksiat. Ya, barakallahu fikum, karena memang mereka diberikan apa? Kemudahan dunia oleh Allah, panen yang luar biasa, hingga semuanya menggunakan kekayaannya untuk maksiat kepada Allah, sehingga pada satu malam ditimpakan itu desa barakallahu fikum, ya, tenggelam. Iya. Baik, tertimbun tanah. Hanya ada beberapa orang yang selamat yang menyaksikan peristiwa itu dan dia tercengang. Dari situ dia mengetahui bagaimana kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Dari situ barakallahu fikum terjadinya perubahan ya, akhlak dan perangai penduduk di sana. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Sehingga pada musibah pun, bencana pun, itu merupakan bentuk rahmat Allah. Iya, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Tinggal bagaimana hamba tersebut melihat sisi rahmat tadi. Tidak semua orang bisa. Iya. Orang yang beriman, orang yang saleh akan nampak bentuk rahmat Allah pada bencana tadi. Adapun orang yang memang enggak punya iman, orang yang jauh dari Allah, dia akan terus memandang apa yang Allah tetapkan selalu negatif. Iya, barakallahu fikum. Hatta seandainya orang-orang seperti ini mendapatkan nikmat yang berlimpah pun, dia tidak akan bisa bersyukur. Dia tidak akan menganggap itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Iya, akan terus merasa kurang, kurang dan kurang, barakallahu fikum. Ayo, sehingga rahmat Allah barakallahu fikum, iya, itu akan bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki barakallahu fikum iman, memiliki ketakwaan. Baik, dia akan bisa merasakan bentuk rahmat Allah baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Makanya Rasul mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan orang-orang beriman itu. Iya, inna amrahu kullahu khair. Orang beriman itu semuanya baik bagi dia. Dalam keadaan senang ya bagus, dalam keadaan susah juga baik. Wa in asabahu khairun syakar. Karena orang beriman kalau mendapatkan kebaikan, dia akan bersyukur. Wa in asabahu syarrun sabara. Tapi kalau dia mendapatkan kejelekan, maka dia bersabar. Sehingga apapun keadaan yang dialami oleh orang-orang yang beriman itu selalu baik. Makanya Rasul mengatakan salut sama orang-orang beriman. Iya. Barakallahu fiik. Thayyib. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Barakallahu fiik. Tayib. Karena apa? Tadi keimanannya barakallahu fikum itu bisa memandang segala sesuatu dari sisi yang baik atau positif. Barakallahu fikum. Tayib. Wallahu taala alam bisawab. Itu dua faedah barakallahu fikum yang bisa kita ambil dari ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya, yang pertama menunjukkan bahwasanya Allah punya nama Rahman dan Rahim dan memiliki sifat rahmah. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah dalam mengatur alam semesta dibangun di atas kasih sayangnya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.